Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Wa la alihi wa ashabihi. Wa man ihtada bisunnatihi wa sara binahdihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang kami hormati, yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan rangkaian amalan ibadah di bulan yang mulia ini. Bahkan sampai hari ini kita sudah masuk ke 10 hari yang terakhir, hari ke-23, nanti sebentar lagi malam ke-24, kita bersyukur telah diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan sampai saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Nah, kaum muslimin wal musliman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kurang lebih ya, sepekan lagi. Nah, ini kesempatan yang sangat mulia. Hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi yang perlu dan ingin kita ingatkan, terutama buat diri saya pribadi dan juga semoga bermanfaat untuk antum semuanya, yaitu semangat kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah puasa. Demikian pula di malam hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat malam. Kita juga dimotivasi untuk berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan sekian banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah di bulan Ramadan ini, yang sebagiannya sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah Allah didik kita di bulan Ramadan ini, kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, jangan sampai berhenti hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Berakhir Ramadan, berakhir pula puasa. Setelah itu tidak pernah puasa. puasa sunnah tentunya, karena puasa wajib hanya di bulan Ramadan. Sholat malam sudah tidak melakukan lagi setelah keluar bulan Ramadan. Ramadan rampung, Ramadan selesai, sholat malamnya juga selesai. Nah, demikian juga membaca Al-Quran yang setiap hari di bulan Ramadan, sudah berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran, membiasakan diri membaca Al-Quran. Jangan sampai kemudian keluar dari bulan Ramadan, nah, kegiatan itu berhenti. Ya, sudah sibuk dengan HP-nya, ya tidak masalah. Ya. Tetapi jangan sampai meninggalkan apa membaca Al-Quran. Nah, kalau di bulan Ramadan ini, walhamdulillah kita sudah merasakan kenikmatan, kelezatan menjalankan ibadah puasa. Kalau di bulan Ramadan ini, walhamdulillah kita pun insyaallah sudah merasakan nikmatnya melakukan sholat malam yang disebut dengan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, walhamdulillah kita sudah mulai merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Nah, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita sudah mulai merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah-ibadah tersebut. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan, itu semuanya lenyap, itu semuanya hilang. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, mengingatkan manusia yang telah melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan, ya, melakukan sesuatu yang baik, kemudian ditinggalkan. Kemudian tercerai-berai lagi setelah semuanya itu bagus, kemudian terurai lagi, ambiar lagi. Ya. Allah ingatkan, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah ta'ala mengatakan, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang dia itu mengurai kembali, ya, yang dia itu mengurai kembali benang yang telah dia pintal, yang telah dia rajut, yang telah dia tenun, sudah menjadi kain, sudah menjadi rajutan yang kuat, sudah bagus. Kemudian dia urai kembali. Nah, dia lepaskan kembali satu persatu benang tersebut. Allah mengatakan, janganlah kalian seperti dia ini. Nah, walaupun kalau melihat daripada siak, daripada ayat, ini terkait dengan orang-orang kafir yang mereka itu mengingkari perjanjian. Nah, sudah melakukan perjanjian yang bagus, kemudian diingkari. Nah, tetapi sebagaimana kita tahu, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya sebatas maknanya, cakupannya itu tidak hanya sebatas terkait dengan masalah apa saja. Maksudnya terkait dengan turun masalah apa saja. Tetapi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, nas baik yang ada dalam Al-Quran termasuk juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu pelajarannya diambil dari keumuman lafadznya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab usul usul tafsir, mereka mengatakan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Yang namanya pelajaran dalam sebuah ayat, dalam sebuah nas, itu dilihat pada keumuman lafadznya. Keumuman lafadz yang ada dalam ayat itu mengandung makna apa? Itulah yang diperhatikan. Bukan hanya memperhatikan pada kekhususan sebab turunnya ayat itu saja. Tidak. Nah, jadi tidak hanya sebatas pada kekhususan sebab saja. Nah, walaupun mengetahui sebab itu penting. Maksudnya sebab turunnya ayat. Sebab Nabi mengatakan sesuatu. Bersabda. penting. Ya. Kenapa? Karena asbabun nuzul, sebab turunnya ayat atau sebab datangnya hadis, itu mempermudah bagi kita untuk memahami sebuah ayat atau sebuah hadis. Tetapi sekali lagi tidak khusus terkait dengan masalah itu, tetapi umum keumuman daripada lafaz yang ada pada ayat atau hadis tersebut. Nah, walaupun ayat ini itu turunnya terkait dengan orang-orang kafir yang mereka itu mengingkari perjanjian mereka, nah, akan tetapi secara lafaz ayat ini memperingatkan orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik kemudian ditinggalkan perbuatan baik tersebut. Nah, oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu banyak sekali nas yang memerintahkan kita untuk istiqamah dalam melakukan sebuah amal ibadah, amal ketaatan, amal soleh. Nah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan ibadah puasa, itu tidak hanya di bulan Ramadan, meskipun wajibnya di bulan Ramadan. Tetapi kesempatan puasa itu pun ada di bulan-bulan yang lainnya. Nah, di 11 bulan yang lainnya ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan berpuasa. Syawal, ada puasa Syawal. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, Muharram dan seterusnya, ada puasa Senin Kamis, ya ada, ya kan? Puasa 3 hari setiap bulan di Ayyamul Bidh, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Itu 13, 14, 15 tanggal Hijriah. Nah, itu pun kesempatan untuk berpuasa. Demikian pula kesempatan untuk sholat malam tidak hanya di bulan Ramadan. Meskipun yang disebut dengan sholat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Tetapi sholat tarawih pada hakikatnya adalah sholatul lail, qiyamul lail. Yang dilakukan di awal malam di bulan Ramadan. Yang di situ ada istirahatnya. Karena biasanya panjang-panjang. Nah, dewek ikut istirahatnya tapi gak ikut panjangnya biasanya, ya kan? Yang diikut istirahatnya, panjangnya enggak ikut. Awalnya karena sholatnya panjang-panjang, capek, 4 rakaat istirahat. Kita sholatnya pendek-pendek, meskipun baru 2 rakaat istirahat juga. Nanti imamnya sudah bangun, amin, baru kita berdiri. Nah, ada sebagian ada yang gitu. Sudah pendek-pendek ingin dapat kortingan lagi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian pula kesempatan membaca Al-Quran. Di setiap hari ada waktu untuk membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran. Tetapi kesempatan untuk membaca Al-Quran itu setiap hari. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya, itu pun setiap hari. Sedekah setiap hari, tidak hanya di bulan Ramadan. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai amal, enggak. Yang membatasi amal selesai itu apa? Al-maut, kematian. Kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang sering kita dengar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu." Idza matal insan, apabila manusia itu mati, maka inqata anhu amaluhu, amalnya terputus. Yang memutus amal itu apa? Al-maut. Jika manusia mati, baru terputus amalnya. Selama dia itu belum mati, ya belum terputus amalnya. Nah, meskipun Ramadan selesai, selama masih hidup, ya masih. Dia tetap ada kewajiban untuk beramal, untuk beribadah, melanjutkan ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan. Nah, Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 99 akhir surat Al-Hijr, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, sampai kapan? Sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, sebagaimana dalam penafsirannya. Allah di sini mengatakan sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi kita berpuasa kepada Allah, ya selama kita masih memiliki kemampuan, ada kesempatan untuk beribadah puasa di bulan-bulan yang lain, kita gunakan kesempatan. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara yang menunjukkannya, ya, ada isyarat di sini, ada isyarat diperintahkannya untuk melanjutkan puasa Ramadan dengan puasa sunnah di bulan yang lainnya. Yaitu isyarat diperintahkannya kita untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk melanjutkan ibadah puasa Ramadan dengan ibadah 6 hari di bulan Syawal. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu shittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikuti puasa bulan Ramadan tersebut dengan, ya, dengan 6 hari pada bulan Syawal, selesai bulan Ramadan selesai puasa pada bulan Ramadan kemudian dia mengikuti puasa Ramadan tadi dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, apa pahalanya, apa dorongan dari Nabi alaihi salatu wasallam supaya kaum muslimin itu melakukannya? Kana kasyamid dahar, seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Ini dorongan untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagian ulama mengatakan apa rahasia di balik perintah ini? Kita puasa Ramadan, kemudian diperintahkan disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, diberi motivasi, diberi dorongan. Apa rahasia di balik itu? Rahasianya di antara disebutkan oleh sebagian ulama, rahasianya adalah agar supaya kita tidak terputus, tidak memutus ibadah puasa tersebut. Nah, menunjukkan bahwasanya Syawal masih ada puasa. Nah, masih ada puasa. Sehingga ini adalah isyarat untuk kita melanjutkan puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Tidak kemudian berhenti hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga kita ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia. Nah, yang dikenal seorang sahabat, seorang pemuda di masa sahabat, tetapi dia adalah pemuda yang tekun ibadah. Nah, seorang pemuda yang gemar beribadah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi berkata kepada beliau, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Jangan. Kenapa? Nabi mengatakan, kana yaqumul lail fa taraka qiyamal lail. Sebelumnya dia melakukan salat malam kemudian dia meninggalkan salat malam. Nah ini. Nabi mengatakan jangan seperti fulan yang dulunya, yang awalnya dia melakukan salat malam kemudian dia tidak melakukan salat malam. Ya mungkin seperti kita. Kalau yang di bulan Ramadan melakukan salat malam, nanti sudah lepas Ramadan sholat malamnya hilang, tidak dilakukan sholat malam. Nah, Nah, maka ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam agar kita melakukan sebuah aktivitas itu dengan terus-menerus. Kita juga ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang apa namanya, tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang adwam, yang paling kontinu, yang terus-menerus dilakukan, tidak terputus, wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun enggak banyak. Sedikit, terus-menerus, kontinu, itu lebih baik. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan banyak tapi terputus. Nah, banyak tapi terputus. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya fenomena semangat apa namanya di bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan hilang, itu bukan sesuatu yang baru. Sudah cukup lama. Sampai di zaman salaf pun demikian, ada di antara manusia yang kondisinya demikian. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan celaan para salaf kepada orang yang dia semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Apa maning nek teka nang masjidnya Ramadan tok. Tilik masjid nek Jumatan kalau Ramadan. Di luar Ramadan, nah, udah gak pernah tilik masjid. Gak pernah nengok masjid. Masjidnya ditinggalkan. Nah, dikatakan kepada Al-Imam Bishr, "Inna qauman yajtahiduna wa yata'abbaduna fi Ramadan." Sungguh ada sekian banyak orang yang dia itu semangat ya dan beribadah di bulan Ramadan. Semangat beribadah di bulan Ramadan, semangatnya sudah. Ya, sangat. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Bishr rahimahullahu taala kemudian menjawab, "Bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Sungguh jelek sebuah kaum yang dia itu tidaklah mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Kenal Allah hanya di bulan Ramadan tok. Ya. Ibadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Datang ke masjid hanya di bulan Ramadan saja. Nah. Kemudian beliau mengatakan, "Inna salihah yajtahid wa yata'abbad as-sanah kullaha." Sungguh seorang yang saleh, dia itu beribadah, bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah di sepanjang tahun. Di sepanjang tahun. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bisa ya, apa namanya, bisa mengkontinyukan, ya, melanggengkan ibadah amalan baik kita yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian bisa kita langgengkan, bisa kita lanjutkan terus selama setahun ke depan sampai bertemu Ramadan berikutnya, kemudian kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan, kemudian langgeng lagi sampai Ramadan berikutnya. Kalau demikian keadaannya, maka kondisi kita insyaallah taala akan semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi kita seperti ini terus, kenapa? Ya selesai Ramadan turun maning, turun lagi, nanti naik lagi Ramadan, habis Ramadan turun lagi. Itu kebiasaan kita. Maka ya cuman naik turun kayak gelombang saja. Tapi kalau kita bisa bisa menjaga amaliyah Ramadan kita, kemudian sampai bertemu Ramadan berikutnya, kemudian kita tingkatkan di Ramadan berikutnya, kita continue lagi sampai Ramadan berikutnya. Kalau bisa seperti itu, insya Allah kita akan terus semakin baik. Nah, Walaupun memang sesuatu yang tidak mudah, berat. Godaannya berat. Godaannya berat. Dan memang sesuatu yang tidak dipungkiri, penyemangat ibadah di bulan Ramadan itu lebih. Nah, iming-iming di bulan Ramadan itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka wajar kalau ada penurunan. Tetapi jangan sampai penurunan itu sampai pada tataran nol. Ya. Drastis. Awalnya sholat malam tidak sama sekali. Awalnya puasa Ramadan kemudian tidak pernah puasa sama sekali. Dan seterusnya. Awalnya giat membaca Al-Quran kemudian tidak membaca Al-Quran sama sekali. Nah, ini yang tercela. Ya. Tetapi hendaknya kita berusaha menjaga walaupun mungkin dari sisi kuantitas berkurang. Ya, karena sesuatu yang wajar kata para ulama. Karena di bulan Ramadan ini tadi motivasinya itu besar. Ya. Sementara di bulan-bulan yang lainnya ya, motivasinya tidak sebesar di bulan Ramadan sehingga wajar ada penurunan. Tetapi yang penting tidak sampai nol apalagi sampai min. Nah, maka ini saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Kita berusaha untuk menjalankan amalan saleh, amalan kebaikan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini terus kita lakukan sepanjang tahun nanti setelah Ramadan. Meskipun dari sisi kuantitas menurun, tetapi jangan sampai kemudian kita tinggalkan sama sekali. Yang dengan demikian maksud disyariatkannya ibadah puasa pada bulan Ramadan yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya itu bisa terwujud, bisa tercapai. Yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun depan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa istiqamah setelah Ramadan ini dan bisa melanggengkan ibadah-ibadah kita setelah selepas bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.